Yo, what's good? A tribute to Mama Nature, you know? Check the vibes on this one. Hey, yo! Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, gosh. Yeah, yeah, yeah. Pilu dan sedih karena tabiat manusia yang sombong, sifat yang merusak tak tertolong. Yeah, yeah. Saat semua berita cuaca telah genting, siapkan mentalmu untuk sambut akhir zaman. Saat langit hempaskan dirinya di bumi, inilah akhir dari semua kesudahan. Penuh tangisan, penuh rintian, manusia mengerangi, memohon perlindungan. Inilah agenda untuk dunia, sungguh mengerikan saat semua ini menyapa. Alam telah hancur karena bula manusia sendiri, lupakan sang pencipta grogoti alam semesta. Oh, oh, buja, berikan jalan. Saat semua jalan terlihat umum. Oh, oh, buja, berikan jalan. Saat semua jalan terlihat buntu, berikan jalan dan jawaban bagi kami. Tanpa barokah hidup rasa tak berarti. Saat ku hembuskan nafas pada pagi hari, bersyukur dan berdoa, hapuskan segala dosa. Survival, hidup mesti ideal. Hanguskan bahan perusak badan dan mental. Kembalikan natural, hidup yang sederhana. Tak lagi manusia hidup boros dan serakah. Gagal melindungi alam, manusia akan terbungkam. Teknologi gagal mensejahterakan. Teknologi gagal melindungi alam, manusia akan terbungkam. Teknologi gagal mensejahterakan. Sangkala ketiup ini penyampaian, pemusnahan pasti tetap akan dijalankan. Penaburan benih akan tanda akhir zaman. Manusia tersulut dalam mitos pertobatan. Jurang pemusnahan terbentang terbuka dan jalan pintu abadi terbungkus kesunyian. Teknologi bukan jawabannya. Teknologi gagal akan terbungkam. Teknologi gagal mensejahterakan. Teknologi gagal melindungi alam, manusia akan terbungkam. Teknologi gagal mensejahterakan. Manusia dengan kelakuannya selalu cepat untuk besar kepala. Manusia selalu merasa bangga atas ulah dan kesalahannya. Mesin dibangun, penemuan baru, guna menghancur. Apakah itu benar membantu manusia untuk maju? Peradaban tak bisa menguasai bumi. Teknologi gagal melindungi alam, manusia akan terbungkam. Teknologi